Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Kita berjumpa lagi dalam program Ceria, Cerita Ekspresi dan Imajinasi Anak. Hari ini, Bapak akan membawakan cerita yang berjudul Anak Ayam. Apakah kalian pernah melihat ayam? Ayo! Atau adakah di antara kalian yang memelihara ayam? Bapak akan bercerita tentang pengalaman Bagas memelihara anak ayam. Bagaimana ya pengalamannya? Anak-anak, dengarkan baik-baik ya. Kalian juga dapat membayangkan dan menirukan ekspresi serta gerakan seperti yang ada dalam cerita berikut. Pagi itu, Bagas diajak ayah pergi ke pasar hewan. Ayah akan membeli beberapa ekor ayam untuk dipiara. Di pasar hewan, ayam yang dijual sangat lengkap. Pembeli bisa memilih yang disukainya. Ada ayam jago, ada ayam betina, dan ada juga anak ayam. Bagas senang sekali. Dilihatnya semua jenis ayam itu berganti-gantian. Bagas menirukan suara ayam. Ayah tertawa senang mendengarnya. Ayo Bagas, pilihlah ayam mana yang ingin Bagas bawa pulang. Ayah belikan untuk kamu, kata ayah. Ayah, Bagas mau yang ini, kata Bagas. Anak-anak, Bagas memilih anak ayam berwarna kuning. Bagas berkata kepada ayah bahwa dia ingin memelihara anak ayam itu sampai besar. Mulai dari suara sampai berbunyi. Ayah kemudian membayar ayam-ayam yang dibelinya. Semua ayam yang dibeli dimasukkan ke wadahnya. Akan tetapi, Bagas meminta kepada ayah untuk memegangi anak ayam yang dipilihnya. Ayah menasihati Bagas untuk berhati-hati membawanya supaya tidak terjatuh. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, ayah memindahkan ayam-ayam yang dibelinya ke kandang. Ayam-ayam itu dilepaskan dan diberi makan biji-bijian. Tapi ada satu ekor anak ayam yang tidak dilepas Bagas. Bagas mengelus-elusnya. Bagas sangat menyukai bulunya yang lembut. Ayah menasihati Bagas untuk segera melepaskannya dan membiarkan anak ayam itu hidup bebas di kandang seperti ayam-ayam yang lain. Namun Bagas masih ingin bermain dengannya. Ayah kemudian masuk ke dalam rumah diikuti Bagas. Anak-anak, tahukah kalian kemana Bagas membawa anak ayam itu? Iya, anak-anak, Bagas membawa anak ayam itu ke halaman rumah. Di sana Bagas menunjukkan kepada teman-temannya. Lihat teman-teman, aku punya anak ayam yang lucu. Bulunya halus, kata Bagas dengan ceria. Wah, bagus sekali, komentar salah satu temannya. Teman-teman Bagas pun tertarik. Satu persatu mereka menyentuh bulu anak ayam itu. Aku dulu yang memegangnya. Aku duluan. Aku duluan. Aku duluan. Teman-teman Bagas berebut ingin memegang anak ayam tersebut. Bagas, masukkan dulu anak ayam itu ke kandangnya, nasihat ayah. Bagas tidak menuruti nasihat ayah. Bagas malah mencari kardus bekas untuk dijadikan kandang ayam supaya bisa dibawanya ke kamar. Sebentar pun Bagas tidak ingin jauh dari anak ayam itu. Sampai Bagas tertidur pun anak ayam itu masih berada di kamar di dekatnya. Bagas terbangun dari tidurnya, mendengar sayup-sayup ayam jago berkokok. Bagas langsung teringat anak ayamnya. Ia pun segera bergegas bangun dan melihat ke dalam kardus. Ayah! Tiba-tiba Bagas berteriak. Anak-anak, apa yang terjadi ya? Bagas melihat anak ayamnya terkulai lemas. Suaranya sangat lirih. Bagas pun menangis dan bertanya kepada ayahnya. Kenapa dengan anak ayamku, ayah? Ayah mencoba memeriksa anak ayam milik Bagas. Benar saja, anak ayam itu sangat lemas. Dengan cekatan, ayah kemudian memberi minum air dan makan perlahan-lahan. Beberapa saat kemudian, anak ayam itu bersuara. Suaranya sudah lebih besar. Bagas merasa lebih lega. Ayah kemudian menasihati dan menjelaskan kepada Bagas, anak ayam itu lemas sebab selalu dipegangi oleh Bagas kemana-mana. Seharian tidak bisa bergerak bebas. Anak ayam itu juga kekurangan minum dan makan. Ayah menjelaskan bahwa menyayangi binatang caranya dengan melepaskannya bebas berkumpul dengan yang lainnya dan memberinya cukup minum dan makan. Anak-anak yang baik, demikianlah cerita anak ayam. Bagus ya? Apakah ada di antara anak-anak yang memiliki pengalaman seperti Bagas? Ingat ya, anak-anak harus menyayangi binatang dengan benar. Dengarkanlah nasihat orang tua dan guru kalian ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam ceria. Cerita ekspresi dan imajinasi anak, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa.